Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim ajma'in. Wa la hawla wa la quwata illa billah. Kita sampai masih di pelajaran yang kelima ya, yaitu tentang idhofat. Diulang, tentang idhofat, penyandaran kalimat. Pelajaran kelima tentang idhofat. Idhofah, penyandaran kalimat ya. Contoh seperti kitab Muhammad. Bagaimana bahasa Arabnya? Kitabu Muhammadin. Muhammadin. Kitabu Muhammadin. Ini namanya penyandaran. Kitab disandarkan kepada Muhammad ya. Kalau kita rincikan ya, antara kitab dan Muhammad, kitab ini namanya mudhof, kalimat yang disandarkan. Muhammad namanya mudhofun ilaihi, disandarkan kepadanya. Mudhofun ilaihi. Jadi kitab Muhammad, kitab ini namanya mudhof, yang disandarkan kepada Muhammad. Muhammad ini namanya yang disandarkan kepadanya. Dia yang disandarkan ya. Jadi kalau kalimat tersebut posisinya mudhof, maka jangan pakai tanwin dan jangan pakai alif lam. Kaidahnya, ketika kalimat itu mudhof, kitab ini kalimat pertama, maka dia jangan pakai tanwin dan jangan pakai alif lam. Kan asalnya kitab ini apa asalnya? Pakai tanwin atau pakai alif lam. Tetapi tatkala dia disandarkan kepada kalimat Muhammad, maka dia tidak boleh pakai tanwin dan tidak boleh pakai alif lam. Dia cuma dhammah sajakah, fathahkah, atau jarkah, atau kasrahkah. Kemudian kalimat yang kedua, nah, namanya mudhof ilaih. Kalimat yang kedua ini atau mudhof ilaih ini wajib dijarkan. Wajib dijarkan. Di sini dia jarnya dengan baris kasrah. Maka Muhammad wajib baris kasrah. Contoh rumah Ali. Rumah Ali, bahasa Arabnya apa? Baitu Aliyin. Baitu Aliyin. Rumah Ali. Ya, baitu ini namanya mudhof, kalimat yang disandarkan. Alinya ini yang disandarkan kepadanya, mudhof ilaih. Mudhofun ilaih. Maka kalimat mudhof yang pertama jangan pakai tanwin atau jangan pakai alif lam. Kalimat kedua harus dijarkan dengan baris kasrah kalimat Ali. Maka ini yang dinamakan idhofat ya. Nah, perhatikan juga, kita bisa mengetahui kalimat tersebut beridhofat dari sisi penulisan. Dari sisi penulisan, kalau dia beridhofat tidak boleh pakai spasi. Tidak boleh pakai spasi. Contoh panjang Abdullah misalnya, hamba Allah. Maka jangan pakai spasi. Seperti ini, Abdullah. Tidak pakai spasi. Nah, kalau tidak pakai spasi berarti dua kalimat ini adalah beridhofat. Abdun dan Allah. Contoh yang lain, mobil, mobil siapa? Mobil Zaid. Nah, bahasa Arabnya Sayyaratu Zaidin. Nah, Zaidin. Jadi dia tidak pakai spasi. Jadi kalau penulisan itu enggak renggang ya, tidak renggang enggak. Tapi dia seakan-akan ini adalah sebuah satu kalimat, sebuah kalimat, tidak renggang. Jadi itu penulisan mudhof dan mudhof ilaih. Nah, kita sampai di latihan nomor berapa kemarin itu? Nomor 13 kah? Nomor 14 lah. Nomor 14. Ya, ada yang ketinggalan lagi. Dan kalimat yang kedua, mudhaf ilaih ini, dia boleh pakai alif lam. Contoh mobil seorang mahasiswa. Mobil mahasiswa itu ya. Maka bahasa Arabnya sayyaratut talibi. Nah, kalimat yang kedua ini dia boleh pakai tanwin atau boleh pakai alif lam. Sayyaratut talibi. Kalau pakai alif lam berarti dia namanya isim ma'rifah. Isim yang sudah ditentukan siapa pelajar ini. Contoh ada mahasiswa ngarannya Abdullah misalnya. Lalu dia parkir mobil di sini. Lalu kata kita sayyaratut talib. Mobil siswa i itu. Ya, siswa i itu. Jadi intinya adalah kalimat yang kedua mudhaf ilaih boleh pakai alif lam atau pakai tanwin. Ini juga bisa kita tanwinkan. Mobil mahasiswa, mobil seorang siswa, mobil seorang siswa. Maka bahasa Arabnya sayyaratu talibin. Boleh. Sayyaratu talibin. Pakai tanwin. Tetapi yang jelasnya dia harus dijarkan, yaitu dengan kasrah. Itu kalimat yang kedua atau mudhaf ilaih. Nomor 14 halaman 29 safhah 29. Pertanyaan yang nomor 14. Nah, itu kan enggak ada harokat. Tidak ada harokat. Pian kasih harokat bagaimana yang benar? Ya, bagaimana yang benar? Silakan dari depan yang sebelah kiri. Sebelah kiri dari pian. Bukan dari televisi. Nah, silakan mikrofonnya. Kemudian nanti ke kanan pian sampai ke belakang. Biar mikrofonnya kada terlalu jauh mengambil. Nomor 14. Ismul. Ya. Itu guru apa bahasa Arabnya? Ismul. Guru bahasa Arabnya apa? Is al mudar. Nah, dimasuki ismul di ismul mudir mudarisi. Ya. Sa'idun. Wa ismul muhandisi Khalidun. Ya, perhatikan di sini ismul mudarrisi ya. Ismu tanpa tanwin. Salah kalau dibaca ismun, salah. Ismul mudarrisi si baris kasrah Sa'idun. Wasmul muhandisi Khalidun. Nah, perhatikan kalimat ismun ya. Jadi kalimat ismun ini dia diawali dengan alif, bukan hamzah. Diawali dengan alif. Ketika ini alif ini berada di tengah, siapa nama abahmu? Maka dia tidak dibaca, tidak berharokat. Masmu abika. Jadi ini namanya alif, bukan hamzah. Kalau hamzah ada tandanya inikah atau ini. Kalau hamzah dia selalu dibaca harokatnya pasti ada. Tetapi kalau alif, kalau dia berada di tengah kalimat, maka alifnya tidak dibaca, tidak berharokat. Maka dibaca masmu abika. Ya. Contoh kalimat lain, masmuka, siapa namamu? Bukan ma'is muka, tetapi mas muka. Karena dia berada di tengah kalimat. Nah, beda tatkala kita apa namanya? Mengucapkan ini di awal kalimat, di awal ucapan. Contoh ismuka, namaku adalah Abdullah. Maka dibaca ismi Abdullah. Karena dia di awal kalimat. Tetapi tatkala di tengah kalimat, maka alifnya tidak dibaca. Ya. Masmuka, bukan maismuka. Tetapi kalau dia di awal kalimat, nama saya adalah Irsyad misalnya. Ismi Irsyad. Ya. Dia dibaca. Tapi di tengah kalimat seperti ini, maka alifnya tidak dibaca. Nah, berarti yang benar tadi gimana? Ismul mudarrisi Sa'idun wasmul muhandisi Khalidun. Bukan dibaca wa ismu, tapi wasmul muhandisi Khalidun. Nah, di sini ada idhofat dua. Yang pertama ismu disandarkan kepada mudarris. Kemudian ismu disandarkan kepada muhandis. Ismul mudarrisi Sa'idun wasmul muhandisi Khalidun. Nama guru Sa'id dan nama arsitektur itu Khalid. Ya. Nomor 15 samping kanan pian. Ya, pakai mikrofon. Amut talibin goniu. Goni? Goniu. Ya, artinya apa? Paman talib. Talib itu profesi. Ya. Paman siswa itu goniun artinya apa? Paman siswa itu kaya. Ya. Paman siswa itu orang kaya atau orang sugih. Nah, dibaca ammut talibi. Jangan dibaca ammun at-talibi, salah, tapi ammu pakai dhammah saja, at-talibi bi baris kasrah. Inilah yang dinamakan idhofat. Silakan nomor 16. Babul masjidi maftuhun wababul madrasati maglukun. Maglakun. Ya, artinya apa, Bu? Babu, ya. Pintu masjid itu terbuka, ya. Dan pintu sekolah itu tertutup. Ya, masya Allah. Pintu masjid itu terbuka dan pintu sekolah itu tertutup. Ya. Nomor 17. Khalun hamidi fakirun. Nah, itu beridofat. Jangan dibaca tanwin kalimat yang pertama. Coba ulang. Khalun dan Muhammad itu beridofat. Ya. Seharusnya di sini penulisannya enggak usah dikasih spasi ya. Ini terlalu panjang. Ya, silakan. Khalu hamidin ya. Fakirun. Iya. Khalu hamidin fakirun. Apa arti khalun? Paman Hamid orang miskin. Iya. Paman di sini dari pihak ibu. Dari pihak ibu. Jadi dibedakan antara paman dari pihak ayah dan paman dari pihak ibu. Kalau paman dari pihak abah, berarti saudara abah, entah kakak abah atau adik abah, maka bahasa Arabnya ammun. Paman, tapi dari pihak abah, saudara abah. Abah punya adik bebinian atau kakak bebinian, tinggal ditambah tak marbutoh ammatun. Acil tapi dari pihak abah. Jadi ammun dan ammatun dari pihak abah. Ammun paman, ammatun acil, tapi dari pihak abah. Kalau dari pihak mama dibedakan dalam bahasa Arab. Kalau paman dari pihak mama itu kholun. Kalau acil ading mama bebinian atau kakak mama bebinian tinggal ditambah tak merbutoh kholatun. Acil tapi dari pihak mama, bahasa Arabnya kholatun. Kalau paman dari pihak mama, bahasa Arabnya kholun. Jadi bahasa Arab dibedakan. Nomor 18. Nah. Saya rotu ya. Abbasin ya. Pisari. Ya. Artinya apa, Bu? Mobil Abbas di jalan raya. Iya, mobil Abbas di jalan raya. Syari itu jalan raya, jalan besar ya. Kalau dia jalan bukan jalan besar ya, jalan kecil dan bukan lalu lalang mobil, itu bukan syari namanya. Namanya adalah toriq, jalan. Toriqun. Nah, itu jalan biasa. Bukan jalan raya. Bahasa Arabnya toriqun. Kalau jalan besar, jalan raya antar provinsi, antar kota, itu namanya asyari. Contoh jalan raya Hasan Basri, syari Hasan Basri, syari Ahmad Yani, itu jalan besar ya, bukan torik tapi syari. Sayyaratu Abbasin fi syari, mobil Abbas di jalan raya. Ya, itu beridofat juga. Contoh nomor 19 silahkan. Ibnu man anta? Ya. Ana ibnul mudarrisi. Ya. Ibnun itu sama kasusnya seperti ismun. Dia alif bukan hamzah. Makanya ada tandanya seperti tanda apa itu? Tanda bulat berpanjang ya. Dia alif bukan hamzah. Maka kalau dia di tengah kalimat, alifnya tidak dibaca. Bagaimana yang benar? Kalau dia di awal kalimat, maka dibaca ibnu man anta ana bnul mudar risi. Langsung disambung ana bnul mudar risi. Nah, di sini idofatnya yang mana, Bu? Ada dua di sini. Kalimat yang bersandar di sini ada dua. Yang pertama ibnu man. Nah, ini sama beridofat juga. Tetapi man ini tidak berubah, tidak menjadi kasrah harokat akhirnya. Di situ ada dua idofat. Yang pertama ibnu man. Anak siapa Ikam? Ibnu man. Yang kedua apa di situ? Ibnul mudarrisi. Kalau ini normal. Ada dua idofat. Yang pertama ibnu man. Yang kedua ibnul mudarrisi. Ibnul mudarrisi. Perhatikan kalimat keduanya, mudhof ilaihnya. Pertama mudhof, ini mudhof, ini mudhof. Yang kedua, kalimat kedua namanya mudhof ilaih. Perhatikan. Kalau ini jelas dijarkan dengan baris kasrah. Tetapi ini kenapa dia tetap sukun? Nah, karena jawabannya adalah kalimat man yang namanya isim istifham, kalimat pertanyaan, isim pertanyaan, ini termasuk bagian dari isim mabni. Jadi isim itu dari sisi berubah atau tidaknya akhir kalimat, ulang-ulang. Isim itu dari sisi berubah atau tidaknya akhir kalimat, ada yang namanya mu'rab dan ada namanya mabni. Kalau mu'rab itu akhir kalimatnya berubah-rubah, bisa menjadi dhammah, fathah atau kasrah. Seperti kalimat Muhammad, boleh Muhammadun, bisa Muhammadan dan bisa Muhammadin. Maka dia termasuk kalimatnya mu'rab. Dia akhir kalimatnya berubah-rubah. Contoh kalimat lain, rumah baitun ya. Maka baitun bisa dibaca baitun, baitan atau baitin. Maka kalimat baitun namanya adalah mu'rab. Nah, gimana ulun menulis? Jadi pian tulis isim dilihat dari perubahan akhir kalimat. Isim dilihat dari perubahan akhir kalimat terbagi dua. Isim dilihat dari perubahan akhir kalimat terbagi dua. Isim dilihat dari perubahan akhir kalimat sampai hari kiamat terbagi dua. Satu namanya mu'rab, mu'rabun. Dua namanya mabni, mu'rabun dan mabniyun. Nah, kalau mu'rab itu isimnya akhir kalimatnya bisa berubah-rubah. Kalau mu'rab isimnya akhir kalimatnya bisa berubah-rubah. Seperti kalimat Muhammad. Maka Muhammad ini bisa dibaca dhammah, bisa dibaca fathah, bisa dibaca kasrah. Sama seperti kalimat baitun. Baitun bisa dibaca baitun, bisa dibaca baitan atau baitin. Maka kalimat Muhammad dan baitun ini namanya termasuk bagian dari mu'rab, yang isimnya akhir kalimatnya bisa berubah-rubah. Yang kedua mabni. Mabni adalah isim yang tidak akan berubah akhir kalimatnya. Isim yang tidak berubah akhir kalimatnya. Seperti kalimat man. Man ini tidak mungkin berubah, tetap man. Dimanapun posisi dia tetap man. Kadang menjadi mana atau manu. Yang kedua seperti domir, kata ganti nahnu misalnya. Pernahlah pian temukan nahnu ini nahna atau nahni? Kadada. Pasti nah, nahnu. Tetap dalam satu keadaan. Maka ini dinamakan mab, mabni. Sekalipun dia beredofat, kalau ini kan mu'rabkah mabni kah mudaris ini? Mudaris ini mu'rabkah mabni kah? Mu'rab. Dia bisa mudarisu, mudarisa atau mudarisi. Tetapi man ini dia mabni. Walaupun dia dimasuki ibnu, maka tidak berubah akhir kalimatnya. Tetap man. Bisa dipahami? Ya, ini sekilas tentang perubahan akhir kalimat dalam sebuah kalimat. Ada namanya mu'rab dan ada mabni. Mu'rab akhir kalimatnya bisa berubah-ubah. Kalau mabni tidak bisa berubah dalam satu keadaan saja. Sukun-sukun terus, domah-domah terus. Contoh domir lain huwa. Nah, ini sama huwa. Pasti pian temukan cuma dia fathah saja. Kadang mungkin pian temukan huwu atau huwi. Pasti hu, huwa. Maka huwa ini termasuk kalimatnya adalah mab, mabni. Ya. Bisa dipahami ya? Nah. Mana tadi? Berarti ibnu man, anak siapa? Anta, kamu. Ya. Kemudian dijawab ana benul mudarrisi. Saya anak guru atau anak dosen. Nomor 20 silakan. Ainal qalbun. Salah, Bu. Ulang. Ainal qalbu. Iya. Huwa tahtal sayaroh. Itu sayarohnya alif lam syamsiyah. Jadi sinnya pakai tasydid. Nah. Huwa ainal qalbu huwa tastas sayaroh. Ya, huwa tahtas sayaroh. Barisnya apa? Sayaroh. Kasroh. Ya, sayaroh. Sayaroti. Ya. Huwa tahtas sayaroti. Di mana anjing itu? Ya, ainal kalbu, di mana anjing itu? Huwa tahtas sayaroti. Huwa, nah, dia, di anjing maksudnya, tahtas sayaroti, di bawah mobil. Semuanya di bawah mobil. Jadi sama, tahta ini adalah satu kalimat, sayaroh kalimat yang kedua. Disambungkan, disandarkan, maka kalimat. Nah, kenapa dia tahta ya? Bukan tahtu. Ada yang tahu lah. Ya? Ya? Kenapa dia selalu mansub, nasob, baris fathah? Karena dia termasuk zorof. Itu kita belum sampai. Ada istilah namanya zorof. Zorof ya. Nah. Zorfun atau zorof. Dia mansub, dia nasob, baris fathah. Saya di depan masjid. Ana amamal masjidi. Saya di belakang masjid. Ana khulfal masjidi. Saya di atas masjid. Ana fauqal masjidi. Dia tetap semuanya baris fathah. Karena dia namanya zorof. Ini berbeda dengan kalimat baitun, ibnun, ya, sayyaratun. Ini bukan zorof. Dia namanya isim mufrad. Isim yang menunjukkan makna satu. Kalau ini maka dia, kalau di awal kalimat dia berbaris dommah. Tetapi kalau zorob seperti tahta, amama, maka dia selamanya berbaris fathah. Kecuali kalau dia dimasuki huruf jar. Di Al-Quran banyak min tahtihim anhar, min tahtihim, min tahtihim. Tahta dimasuki min, maka menjadi min tahti. Itu kalau dimasuki huruf jar. Intinya adalah kenapa ini kita baca fathah bukan tahtu tapi tahta, karena dia namanya adalah zorof. Belum sampai, masih lama. Nah, sampai di sini ada pertanyaan, silahkan. Kalau ada, terus latihan lagi. Gak ada? Ya. Latihan 5, kawin. Nah, disuruh kawin. Kawin jumalan mufidatan bimil il faragi fi ma yali. Apa arti kawin? Bukan kawin bahasa Banjar ya. Kawin itu bikinkan, ulahkan. Ya. Jumalan mufidatan, jumlah mufidah, jumlah yang sempurna, bimil il farog, dengan mengisi yang kosong, fima yali, di bawah ini. Nah, ini pian isi yang kosong-kosong ini, tetapi yang diisi ini statusnya adalah dia bisa menjadi mudhof atau mudhof ilaih. Dia menjadi mudhof atau mudhof ilaih. Nah, nomor satu gilirannya siapa? Ya, silahkan. Terserah ya, maknanya apa. Tidak mesti harus yang masyhur. Bisa pian rubah ke kosakata-kosakata yang lain. Nomor satu silahkan. Babul baiti mughlaqun. Ya. Kalau ini pang bahasa Arabnya jendela, jendela rumah tertutup. Nah, bahasa Arabnya apa? Nah, jendela bahasa Arabnya nafidatun. Nah, pian ganti babun tadi nafidatun. Gimana yang benar? Nafidatun artinya jendela. Nafidatun. Nafidatul baiti mughlaqun. Ya, na'am. Nomor dua. Silakan. Aina miftahus sayaroti. Ya, artinya apa? Di mana kunci mobil? Nah, aina ini sama. Kenapa barisnya fathah? Karena dia termasuk isim yang mabni. Jangan dibaca ainu atau aini. Selamanya dia tetap aina. Ya, kenapa? Karena dia termasuk bagian dari mabni yang tidak akan berubah akhir huruf-hurufnya. Tetap aina, fathah terus. Jangan dibaca aini, jangan dibaca ainu, apalagi dom apa? Tanwin ainun salah. Tetapi dia dibaca fathah. Karena dia termasuk bagian dari isim yang mabni. Kemudian nomor 4, gilirannya siapa? Nomor 3 bukan Ustaz? Nomor 4, nomor 3 kan otomatis pian sudah siap. Nomor 4. Terserah, itu kan apa namanya? Dokter itu jauh. Apa yang dari punyaan dokter itu apa? Mobil kah? Apa anak kah? Nah, bisa pian apa namanya? Kosakata yang lain ya. Ya, nomor 4. Baitu tabibi. Ya. Ba'idu. Ba'idun. Artinya apa? Rumah dokter itu jauh. Kalau diganti dengan anak, Bang, anak dokter itu jauh. Anak laki-laki. Waladu tabibi ba'idun. Ya, waladu tabibi ba'idun. Ya. Nomor 6. Gilirannya siapa? Nah, itu nomor 6 itu bagus ya. Pian bisa apa? Mengisi dengan Khadijah istrinya Hamid atau Khadijah anak perempuannya Hamid, terserah. Nah. Tapi dia beridofat ya. Berarti yang kosong ini beridofat kepada Hamid. Ya, silakan. Nomor 6 gilirannya. Khadijatu bintu Hamidin. Ya, na'am. Khadijatu bintu Hamidin. Yang beridofat yang mana, Bu? Yang ada idofatnya yang mana? Bintu Hamidin. Iya. Nah, kenapa Khadijatu ini kada dibaca tanwin? Nah, itu kemarin. Ismul ladzi la yansharif. Alasannya ingat? Nama wanita. Terus yang kedua? Karena diakhiri kiri tak marbutoh. Iya, diakhiri tak marbutoh. Itulah kenapa dia tidak pakai tanwin. Sama seperti Aisyatu, Fatimatu, karena dia nama sebuah nama dan dia diakhiri tak marbutoh. Sama seperti Hafizoh, kalau dia seorang nama bukan gelar ya. Ada orang perempuan karena hafal Quran digelari Hafizoh, itu pakai tanwin. Tetapi ini memang nama dia namanya Hafizoh, maka dia tidak pakai tanwin. Hafizatu. Ya, hafizatu. Alasannya karena dia nama, yang kedua diakhiri tak marbutah atau tak ta'nits ya. Kemudian berikutnya nomor 3. Silakan gilirannya. Nomor 3. Ya. Muhammadur Rasulullah. Ya. Ayo silakan. sallallahu alaihi wasallam Rasulullah. Ya. Coba pian pang ganti dengan Allah diganti dengan Rahman. Ar-Rahman. Nah, gimana yang benar? Muhammadun. Muhammadun. Sallallahu alaihi wasallam. Allah diganti dengan Ar-Rahman. Utusan yang Maha Rahman. Nah. Nah, gimana yang benar? Rahman. Ya, silakan. Muhammadun. Rasulullah. Hah? Allahnya diganti Rahman, Ar-Rahman. Ayo gimana yang benar? Rasulullah. Rasulullah. Allahnya diganti Rahman. Rasulur Rahmani. Iya. Muhammadun sallallahu alaihi wasallam Rasulur Rahmani. Iya, benar. Kemudian yang berikutnya nomor 8. Nah. Itu apa yang hancur? Maksud itu kan patah atau hancur? Terserah mau tulang siswa itu hancur atau patah ya. Kalau ada kosakata yang lain silahkan. Qalamut talibi maksurun. Ya, artinya apa? Pulpen siswa itu patah. Nah, kan ulun pertemuan sebelumnya apa menjelaskan bahwa makna idofat itu untuk contoh-contoh di sini adalah makna kepemilikan. Ketika kalimat kolam dan at-talib itu digabung menjadi satu beridofat, maka menjadi qalamut talibi. Maka yang terkandung di idofat ini, di penyandaran kalimat ini adalah makna kepemilikan. Bisa pian terjemahkan dengan pulpen milik siswai itu. Sama seperti Abdul Abdun dan Allah menjadi Abdullah, hamba milik Allah, yaitu kita. Nah, itu sama menunjukkan kepemilikan. Idofat yang menunjukkan kepemilikan. Sayyaratul ustadi, mobil milik ustad i itu ya, makna kepemilikan. Kemudian yang berikutnya nomor 5. Al-Qur'anu kitabullahi. Ya. Ganti pang alkitabnya apa yuk? Kitabnya kaum muslimin. Nah, apa atau kitab agama Islam? Al-Qur'anu kitabum muslimin. Ya. Dari harokatnya apa? Muslimina. Itu belum sampai. Kita belum membahas tentang jamak mudzakkar salim. Islam coba pian ganti dengan Islam. Kitab Islam. Al-Qur'anu kitabu islami. Pakai alif lam. Kitabul. Kitabul islami. Ya. Kemudian nomor 10. Gilirannya. Ya. Itu telah keluar seorang guru dari titik-titik mudir. Dari kantor mudir kah? Dari rumah mudir kah? Dari sekolahan mudir kah? Nah, pian bisa isi yang kosong itu. Ya, silakan. Kharajul mudarrisu. Kharajal. Kharajal mudarrisu min baitul mudirin. Dimasuki min maka baitnya berubah. Min bai ada huruf jar min. Maka min bai bai min baiti. Ya, min bai min baitil mudiri. Ya, min baitil mudiri. Kalau dia kalau kalimat mudhof ini berada di awal kalimat, maka dia dibaca dommah. Contoh, qalamut talibi. Jangan dibaca qalam atau qalimi, karena dia berada di awal jumlah. Qalamut talibi maksurun. Tetapi kalau dia berada di tengah jumlah, apalagi sebelumnya ada huruf jar, huruf min, maka baitunnya pun juga harus majrur. Min huruf jar, maka setelahnya harus dijarkan. Contoh, min baitil mudarrisi. Nah, maka ini dibaca kasrah. Kenapa? Karena dimasuki huruf min. min baitil mudarrisi. Ya. Kemudian nomor 7, gilirannya siapa? Nah, saya titik-titik dosen atau guru itu apa? Ya. Saya anaknya kah? Saya kakaknya kah? Pamannya kah? Abahnya kah? Nah, silakan. Nomor 7. Ana ibnu mudarisu. Salah. Kan kalau beridofat, kalimat yang kedua harus dijarkan dengan kasrah kalau contoh ini. Jadi gimana? Ana benu mudarisu. Salah. Mudarisunya salah. Harokat akhirnya salah. Ana ibnu mudarisi. Ya. Ana benul mudarisi. Ibnun itu sama seperti ismun, diawali dengan alif. Maka dia kalau berada di tengah tidak dibaca alifnya. Ana benul mudarisi. Mana tadi? Ana saya. Karena ini alif ya. Kalau ana ini hamzah, makanya ulun kasih ini tanda seperti S. Maka selalu dibaca ada harokatnya. Tapi untuk kasus ibnun sama seperti ismun, dia alif, makanya tidak ada tanda seperti ini. Nah, kalau dia alif, maka kalau berada di tengah, alifnya tidak dibaca. Ana benul mudarrisi. Kenapa si barisnya kasrah? Karena dia menjadi mudhaf ilaih. Kalimat ibnun diidofatkan, disandarkan kepada mudarris. Maka kalimat kedua ini dia harus dijarkan, yaitu dengan baris kasrah. Kemudian yang berikutnya nomor 9. Nah, pintu titik-titik terbuka pintu apa? Nah, contoh banyak aja. Pintu kamar mandi kah? Pintu toilet kah? Nah, kosakata yang lain bisa. Ya, silakan. Babul madrasati ya. Maftuhun. Iya. Babul madrasati maftuhun. Pintu sekolah itu terbuka. Kemudian latihan ke-6, sahih at-tarkibat taliyata. Benarkan susunan-susunan yang berikut. Nah, ini salah. Ini penulis salahkan harokatnya. Harokatnya disalahkan ya, sengaja kemudian kaidah penulisan mudhofnya juga disalahkan. Ini bagaimana yang benar? Ya, maka silakan dijawab. Ini semuanya adalah idhofat, mudhof dan mudhof ilaih. Silakan yang berikutnya nomor 2 dari kanan. Di bawahnya. Qalamu qalibi. Bawahnya. Bintu Hamidin. Ya, bintu Hamidin. Hamidin. Ya, Hamidin. Salah kalau bintu Hamidun. Kenapa salah? Karena Hamidin disandarkan kepadanya kalimat bintu. Maka bintu Hamidin. Iya. Kemudian yang berikutnya gilirannya di atasnya. Nah. Yang benarnya bagaimana? Itu salah. Kolamu tolibi. Diulang. Kolamu tolibi. Iya, artinya apa? Pulpen murid. Iya, pulpen siswa itu. Kemudian di bawah bintu Hamidun. Di bawahnya apa? Bintu Hamidun. Di bawahnya, itu kan salah, bintu Hamidin yang benar ya. Bawahnya apa? Nah, silakan jawab. Ismu waladi. Pakai alif lam, lamnya disukunkan. Ismul waladi. Ismul wa? Waladi. Iya, waladi bukan wa, walada. Salah itu. Ya, kemudian nomor 1 sebelah kiri paling atas, silakan gilirannya. Babu saya rotui. Nah, salah. Kalimat kedua harus dijarkan dengan kasrah. Babu saya rotui. roti. Ya, babus saya roti. Kemudian bawahnya silakan gilirannya. Rasulullah. Ya, berarti yang salahnya apa? Dia tidak pakai alif lam. Rasulullah. Yang terakhir silakan gilirannya. Ya, silakan. Ibnul Mudarisi. Yang salahnya apa Bu di sini? Ya, yang mana? Yang salahnya apa Bu? Ibnunnya pakai tanwin. Yang benar dia tidak pakai tanwin. Ibnul Mudarisi. Nah, ini pian cuma membenarkan yang salah. Kemudian lengkapi. Ini kan cuma kalau mau talibi titik-titik apa? Tidak lengkap. Nah, silakan gilirannya lengkapi. Nomor satu. Pulpen talib itu apa? Barukah, lamakah, patahkah, ya, atau mahalkah? Kalau pian ada kosakata yang pas cocok silakan ucapkan. Nomor satu. Lengkapi yang kosong itu diisi. Kalau mau talibi apa? Ya, silakan. Kolamu tolibi maksurun. Ya, selain maksur apa Bu? Baru misalnya. Pulpen siswa itu baru, hanyar. Hanyar bahasa Arabnya apa? Jadidun. Jadidun. Nah, gimana yang benar? Ya, langsung ganti. Diulang. Kolamun tolibi. Kalau kolamun salah, dia tidak pakai tanwin. Qalamul talibi jadidu. Ya, qalamut talibi jadidun. Nomor dua gilirannya silakan di bawahnya. Bintu Hamidun Bintu Hamidin baidun. Nah, itu benar apa salah? Bintu Hamidin baidun. Benar apa salah? Ayo. Bintu Hamidin baidun. Benar apa salah? Ayo, ada yang benarkan? Ada yang mensalahkan? Kalau mensalahkan tanggung jawab. Jadi Bintu Hamidin baidun itu salah. Kenapa salah? Karena pasangan yaitu berupa baid tadi dia harus muannas. Bintun muannas muzakkar, perempuan. Maka baidunnya juga harus muannas. Jadi bagaimana yang benar? Bintu Hamidin baidatun. Ya, Bintu Hamidin baidatun. Adapun contoh yang sebelumnya, yang baidun itu nomor 4. Baitut tabibi baidun. Itu karena baitunya muzakkar. Lafaznya muzakkar. Baitu, dia tidak ada ta'mar butoh. Tidak menunjukkan makna perempuan. Tetapi bintun menunjukkan makna perempuan. Maka pasangannya, baitnya, maka dia harus mu'annas juga. Harus menunjukkan makna perempuan juga. Jadi yang benar bintu Hamidin, anaknya Hamid, anak perempuannya Hamid, jauh. Ba'idatun. Beda seandainya bukan bintun tapi ibnun. Nah, kalau ibnun gimana yang benar? Ibnu Hamidin baidun. Karena ibnun ini lafaznya muzakkar laki-laki, maka dia juga harus muzakkar juga laki-laki juga. Ya, bisa dipahami ya? Ya. Kemudian bawahnya. Nah, nama anak itu, nah silakan siapa namanya? Banyak nama manusia. Ismul Waladi. Ya. Ali. Siapa? Ali. Nah, harokat akhirnya apa? Aliyun. Ya, Ismul Waladi Aliyun. Ya. Paling atas sebelah kiri silahkan Babus Sayyarah. Ya. Gilirannya. Ayo. Jangan butuh tunjulan. Karena Allah salah baik. Kita belajar. Ya, siapa gilirannya? Babus sayarati maktuhu. Maaf? Maktuhu. Apa itu artinya? Yang pian maksud apa? Apa tadi? Yang benar gimana? Coba diulang. Babus sayarati. Babus sayarati maktuhu. Salah gue. Harus pakai tanwin. Maf. Maktuhu. Maf pakai fa. Maf. Maktuhun. Ya. Babus sayarati maftuhun. Terbuka. Namun tertutup apa bu bahasa Arabnya? Tertutup. Mughlaqun. Babus sayyarati mughlaqun. Iya. Kemudian bawahnya Rasulullah. Apa yang cocok Rasulullah itu apa gitu nah. Ya silakan gilirannya. Nah. Rasulullah itu Muhammad bisa. Nyaman benar? Ya, silakan. Atau utusan Allah itu seorang manusia? Nah, bisa. Bukan malaikat ya. Apa? Yang penting maknanya benar dan contohnya benar. Ya, silakan. Rasulullah Muhammadun. Muhammadun. Muhammadun. Iya. Pakai tanwin apa enggak? Pakai. Pakai tanwin ya. Rasulullah Muhammadun ya. Kenapa dia pakai tanwin? Ya karena dia tidak beridhofat Muhammadun. Kalau dia sendirian maka pakai tanwin. Bawahnya silakan. Ibnul Mudarrisi, anak guru itu apa dia, ngapain? Ibnul Mudarrisi maridun. Maridun, artinya apa? Anak guru itu sakit. Ya, Ibnul Mudarrisi maridun. Nah, seandainya pian ganti anak perempuan guru itu sakit. Nah, gimana yang benar? Bintul Mudarrisi maridotun. Ya, maridotun. Karena bintun ini kalimatnya mu'annas perempuan, maka maridunnya pun juga harus mu'annas perempuan juga. Maridotun. Tinggal dikasih ta marbutoh. Ya. Nah, nomor 7 perhatikan. Ini bagaimana kalimat atau isim yang dia cuma satu saja bentuknya, bukan beridofat, tatkala dimasuki ya nida panggilan. Muhammadun, tatkala dipanggil ya Muhammad, wahai Muhammad, maka berubah menjadi ya Muhammadu tanpa tanwin. Kan Muhammadun pakai tanwin. Dimasuki ya yang artinya wahai, huruf panggilan, maka Muhammad tidak bertanwin. Contoh Khalidun pakai tanwin. Dimasuki ya ya Khalidu tanpa tanwin. Wahai si Khalid. Ustadzun pakai tanwin. Dimasuki ya maka tidak pakai tanwin. Ya ustadzu, dan dia wajib baris domah. Kemudian waladun, seorang anak. Ya walad, maka dia barisnya harus domah dan tidak pakai tanwin. Perhatikan papan tulis. Jadi latihan yang berikutnya ini tentang sebuah nama yang mana dimasuki huruf panggilan, huruf nida, yaitu huruf ya, yang artinya adalah wahai. Ya Muhammad, wahai Muhammad. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Jadi kaidahnya adalah tatkala huruf nida ya, harfu nida. Nah, harokatnya apa bu? Ayo, harfu nida'in. Ini beridofat. Harfu nida'in, huruf nida. Nah, yaitu huruf ya yang artinya wahai. Kalimat Muhammadun asalnya dia pakai tanwin Muhammadun. Tatkala dia dimasuki ya, maka dia tidak bertanwin dan wajib harokatnya domah. Jangan dibaca ya Muhammad atau ya Muhammadi, tetapi wajib ya Muhammadu. Wahai Allah, ya Allahu. Ada diwiritin ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah hu, itu benar harokatnya ya. Contoh kalimat lain seperti Zaid, Zaidun. Wahai Zaid. Nah, gimana bahasa Arabnya? Ya Zai, Zai du tanpa tan dan wajib baris dhammah. Kemudian nama siapa lagi? Nama ulun. Nah, gimana? Oh, Hafiz bahasa Banjarnya. Ya Hafizu tanpa tan tanwin. Padahal asalnya nama ulun ini pakai tanwin Hafizun. Tetapi kalau dia dimasuki ya, maka dia tidak pakai tanwin dan wajib dhammah. Ya. Nah, itu. Bagaimana latihannya? Contoh, jadi intinya dia entah nama orang atau profesi yang dipanggil. Wahai Ustaz, itu kan profesi, tidak mesti harus nama. Wahai Ustaz, maka bahasa Arabnya apa? Ya Ustazu, sama, tidak pakai tanwin dan wajib dhammah. Wahai anak, ya waladu. Wahai mudir, bahasa Arabnya apa? Ya mudiru, ya tidak pakai tanwin dan baris dhammah. Ya mudiru. Kalau wahai satpam, wahai satpam. Nah, bahasa Arabnya apa? Satpam apa bahasa Arabnya? Harisu. Harisun ya pakai tanwin. Dimasuki ya maka menjadi ya harisu. Wahai satpam atau penjaga. Latihan ikra waktub, baca dan tulislah. Ikra waktub, baca dan tulislah. Ma'adopti awakhir kalimat disertai menyebutkan akhir-akhir kalimatnya, harokatnya bagaimana. Nah, silakan nomor satu gilirannya siapa? Itu nama ya. Nama, kemudian profesi, kemudian Syekh Rojul itu tingkatan apa? Tingkatan usia ya. Itu sama. Nah, silakan. Yang pertama. Ya Aliyu. Ya? Ya Aliyu. Tidak pakai tanwin. Padahal asalnya kalau dia tidak dimasuki ya, maka dia pakai tanwin. Tetapi karena dia dimasuki ya, maka tidak pakai tanwin. Ya, silakan yang nomor dua, silakan. Ya Abbasu. Ya, nomor tiga. Nah, ini enggak dimasuki ya. Bagaimana bacaannya? Ya, nomor tiga. Syaikun. Ya, bagus. Kemudian yang berikutnya, gilirannya. Kalau dimasuki ya, bagaimana? Ya Syaiku. Ya Syaiku. Ya. Ya, berikutnya silakan. Ya Rajulu. Ya, terus. Tidak dimasuki ya, bagaimana? Rajulun. Setelahnya gilirannya, kalimat setelahnya. Oh, kalimat. Ya. Ya Sirun. Ya Sirun. Ya. Terus gilirannya ya. Siapa? Bawahnya? Ya Ammaru. Ya Ammaru. Iya. Setelahnya? Nah, itu Dukturun. Ya. Dimasuki ya. Gilirannya siapa? Ya. Ya. Ya Dukturu. Ya, ya Duktur. Duktur di sini artinya apa, yuk? Dokter. Orang yang profesi. Yang apa namanya, dia menamatkan S3 doktor, bukan dokter. Kalau dokter tabib, kalau doktor ya doktor, sudah menjadi bahasa Arab. Orang yang menamatkan S3 ya. Kalau profesor, bahasa Arabnya apa? Profesor, bukan furufisur ya, kada. Profesor itu bahasa Arabnya adalah al-ustadzu. Coba pian perhatikan Syekh Abdul Razak. Asy-Syekh al profesor, doktor, al-ustadzu, doktor, Syekh Abdul Razak Al-Badar. Tulisannya seperti ini. Jadi profesor itu adalah ustadz. Itu anunya, apa namanya? Bahasa Arabnya. Jadi ustadz itu ada maknanya adalah profesor, ada maknanya adalah guru. Nah, biasanya kalau di televisi Arab Saudi, kalau dia menulis profesor itu disingkat Doktor, profesor, syekh. Huruf dal artinya apa? Doktor. Hamzah artinya apa? Ustadz, profesor baru, asyekh siapa gitu, bla bla bla. Nah, seperti ini. Doktor, ustadz, syekh. Ustadz ini bukan artinya guru, tetapi kan doktor, profesor, syekh fulan bin fulan. Ya. Jadi dal, hamzah, syekh fulan bin fulan. Maksudnya adalah doktor, profesor, syekh fulan bin fulan. Jadi profesor itu ustadz bahasa Arabnya. Ya. Nah, kemudian nomor 8. Perhatikan. Iqra'il mithalal atiya. Iqra'il mithalal atiya. Kenapa ulun baca iqra'il? Hamzahnya baris kasrah. Karena apa? Ayo. Ada yang tahu? Nah, kan seperti ini. Iqra'il mithalal. Nah, kan seharusnya ikhra' saja. Baris tuh sukun. Ini namanya di ilmu sorof. Ini fi'il amar. Fi'il atau kata kerja yang menunjukkan perintah. Perintah. Dari kalimat qara'a yaqra'u, maka fi'il amarnya ikhra'. Kita belum sampai. Nah, perhatikan. Kenapa dia dibaca kasrah? Karena dia bertemu dengan dua sukun. Kalau dia bertemu dengan dua sukun ini bisa enggak dibaca? Iqra'il mithala enggak bisa. Maka sukun yang pertama dikasih kasrah menjadi iqra'il mithal. Ya. Karena dua sukun kalau bertamu ya tetatai tidak bisa dibaca. Sama seperti dari kalimat min dan al-baitu. Enggak bisa kita baca min al-baiti. Tetapi disambung menjadi minal baiti. Karena bertemu dengan dua sukun ya, maka harus difathahkan nunnya. Iqra'il mithalal atiya, bacalah contoh yang berikut. Summa kawin, nah dikawinkanlah. Kemudian dijadikan as'ilatan, apa? Soal-soal atau pertanyaan-pertanyaan. Summa kawin, kemudian jadikan as'ilatan, pertanyaan-pertanyaan. Mithlahu, yang seperti dia, yang seumpama dia. Musyiron ila suwarit taliyati, mengisyaratkan kepada gambar-gambar berikut. Jadi intinya adalah dibikinkan pertanyaan sesuai dengan gambar. Perhatikan, kitabu man hadza, kitab siapa ini? Gambar yang kedua apa? Pulpen. Maka pian bikinkan sama seperti di atas. Berupa pertanyaan. Pulpen siapa ini? Ya, paham? Nah, gilirannya siapa? Nomor 2. Qalamu man hadza. Ya, qalamu man hadza. Artinya apa? Ya, pulpen siapa ini? Ya, hadza artinya ini. Kemudian di situ ada baju dan rumah. Nah, bikinkan juga pertanyaan seperti contoh di atas. Gilirannya baju dulu ya. Silakan. Baitu man hadza? Ya, kata Bapak. Baitu man hadza artinya apa? Rumah siapa ini? Ya, kemudian yang berikutnya baju. Baju siapa ini? Qamisu man hadza? Ya. Nah, kan kenapa dia kita buman qala muman qami suman baitu man? Kalimat pertama tidak pakai tanwin, kita bu qami su, karena dia posisinya adalah mudhaf. Apa tadi? Posisinya adalah mudhaf. Kalau dia mudhaf, maka kalimatnya tidak bertanwin dan juga tidak pakai alif lam. Ya, kalimat berikutnya ranjang atau kasur, ya silahkan. Sariru man hadza. Ya, artinya kasur siapa ini? Ya, bagus, nah, masya Allah. Kemudian nomor 9, perhatikan, ulun baca. Ya, ulun baca nomor 9. Ismun, ismun artinya nama, ya. Ismul waladi Muhammadun, nama anak itu Muhammad. Wasmul binti Zai. Ya, harokatnya apa Zai? Zainabun kah? Zainabu kah? Ya Zainabu tanpa tanwin. Ismul waladi Muhammadun. Nama anak Muhammad. Nama anak itu Muhammad. Dan nama anak perempuan itu Zainabu Zainab. Kemudian ismul mudarrisi Hamidun. Nama guru itu Hamid. Masmul mudiri. Masmul mudiri. Kenapa al-mudiri ulun kasih harokat kasrah akhirnya? Karena statusnya dia adalah apa? Mudaf ila ilaih. Ya. Kata ibnun, ibnu Khalidin fil madrasah. Ibnu Khalidin, anak Khalid di sekolahan. Ibnu Khalidin fil madrasati. Wa bnu, nah kada dibaca alifnya bukan wa ibnu tapi wa bnu. Makanya ada tanda apa itu namanya ya? Ditajwid ya. Ada tanda semacam bulatan tapi memanjang itu. Itu menunjukkan bahwasanya alif tersebut tidak dibaca harokatnya, ya. Wa bnu Hamidin fil jamiati. Anak laki-laki Khalid di sekolahan dan anak laki-laki Hamid di kampus. Jamiati kampus. Ibnul mudarrisi fil fasli. Anak laki-laki guru itu di kelas. Fil fasli. Al faslu artinya ke kelas. Aina bnul mudiri. Nah, di mana anakmu mudir? Bisa kita jawab huwa fil hammam. Dia di kamar mandi. Nah, kemudian baru pian baca ya. Nah, pian baca sesuai kaidah hamzatul wasli. Nah, jadi di sini pelajaran baru tentang namanya hamzatul wasl. Sebenarnya ulun tidak suka dengan istilah hamzatul wasl. Yang bagusnya padahal aliful wasl. Alif wasl bukan hamzah wasl, tapi kada apa-apa, mempati penulis saja. Ada namanya hamzatul wasli. Hamzah wasl. Apa itu hamzah wasl? Yaitu alif. Yaitu a alif. Alif ini dia dibaca tatkala dia di awal kalimat. Ulun tulis saja nah. Hamzah wasl adalah alif. Alif yang ulun singkatlah supaya menghemat tinta. Alif yang dibaca jika berada di awal kalam atau awal jumlah. Di awal kalam aja, di awal ucapan. Di awal kalam atau di awal ucapan. Alif yang dibaca jika berada di awal kalam dalam kurung ucapan. Dan tidak dibaca alifnya maksudnya. Dan tidak dibaca alifnya jika berada di tengah kalimat. Jika berada di tengah kalimat. Nah. Hamzah wasal adalah alif yang dibaca. Maksudnya dibaca harokatnya ya. Alif yang dibaca jika berada di awal kalam, di awal ucapan atau di awal tulisan. Dan tidak dibaca alifnya jika berada di tengah kalimat. Itu dinamakan hamzah wasal. Ya. Apa saja contoh hamzah wasal di dalam isim? Ada beberapa. Ya. Jadi isim itu atau kata benda lah. Ya, kebanyakannya adalah bukan hamzah wasal tetapi hamzah qata. Ngali pulang namanya beda ya. Intinya adalah ada beberapa di kalimat itu yang hamzahnya hamzah wasal. Seperti kalimat ismun. Nah, ismun ini adalah hamzah wa wasal. Kalimat ini nah namanya hamzah wa wasal. Yang kedua di sini tadi ibnun. Nah, sama alifnya ini adalah hamzah wasal. Ada lagi tambahan dari ulun, kalimat dua, bahasa Arabnya apa? Itsnani. Itu sama juga hamzah wasal. At ini mudzakkarnya, muannatsnya itsnatani. Maknanya sama dua. Ismun ibnun, ibnumun, itsnatani, itsnatani. Kemudian alif lam. Tatkala isim itu dimasuki alif lam, entah alif lam syamsiyah atau alif lam al-qamariyah, maka alifnya adalah hamzah wa wasal. Ya. Al alif lam entah syamsiyah atau qamariyah. Ya, asy-syamsiyah. Pokoknya kalau isim itu pakai alif lam, maka a-nya itu nah, alifnya itu namanya alif hamzah wa wasal. Nanti ulun contohkan. Al-syamsiyah atau al-qamariyah. Qamariyah. Qamariyah. Nah. Perhatikan kalimat ismun. Ismun ini kalau dia berada di awal kalam, awal ucapan, maka dia dibaca punya harokat, yaitu kasroh. Contoh namaku Abdullah, maka dibaca ismi Abdullah. Dan siapa namamu? Nah, dan siapa namamu bahasa Arabnya apa? Dan itu apa bahasa Arabnya? Wa. Ketika dia berada di tengah kalimat, wa masmuka. Ya, wa mas bukan wa is wa ma ismuka, salah. Tetapi wa mas muka. Kenapa? Karena alifnya berada di tengah kalimat, maka tidak dibaca wa mas muka. Wa mas muka. Salah kalau pian baca wa ma ismuka. Kenapa? Karena ini namanya alifnya hamzah wa sol. Alif yang dibaca jika berada di awal kalam dan tidak dibaca jika berada di tengah kalimat. Contoh ibnun. Siapa nama anakmu? Maka bagaimana bahasa Arabnya? Masmu waladika. Masmu waladika. Siapa nama anak? Ya, siapa nama anak laki-lakimu? Masmu benika. Nah, ada dua hamzah wasal berarti contoh di sini. Masmu benika. Masmu benika. Masmu benika. Siapa nama anak laki-lakimu? Ya. Di sini ibnun alifnya ini kenapa kadang kita baca masmu ibnika? Karena dia hamzah wa wasal. Ketika berada di tengah kalimat kada dibaca. Tetapi kalau dia berada di awal kalimat, anak siapa ini? Ibnu man ha hadza. Anak siapa ini? Anak laki-laki siapa ini? Maka alifnya ini dibaca apa? Kasroh. Ibnu man hadza. Anak siapa i ini? Kenapa dibaca ibnu? Ya, karena dia hamzah wa wasal dan berada di awal kalam, awal ucapan. Maka dia dibaca ibnu man hadza. Tetapi kalau penulisan itu sebenarnya tidak ditulis. Kalau ditulis maka tidak ditulis harokatnya kasrah enggak, ya. Tetapi kalau dia diucapkan maka dibaca ibnu man ha hadza. Kemudian kalimat itsnani dan itsnatani yang artinya dua. Di dalam Al-Qur'an apa? Wasnata asyara naqiba itu apa? Wasnai asyara naqiba. Coba lu cari Al-Qur'an. Itu sama, ya. Ada yang hafal? Ada yang kalimat itsnani atau itsnatani? Coba lu cari dulu. Wa ba'athna min humusnai asyara naqibana. Dia berubah. Ini termasuk isim yang mu'rab, tapi berubahnya dari sisi hurufnya, bukan harokatnya. Kemana ulun tulis sini jenah? Contoh di dalam Al-Quran, wa ba'athna min humusnai, bukan min humu isnai, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Maidah ayat 12. Wa ba'athna min humusnai asyara naqiba. Min humusnai asyara. Nah, 12. 2 dan 10 berarti 12. Nah, tidak dibaca. Bukan min humu isnai, bukan, tapi min humusnai asyara. Isnainya ini. Kenapa dibaca isnai? Ada akhiran ya, karena dia nanti masuk, kita belum sampai bang. Ini namanya adalah isim musanna. Isim musanna. Yang mana tanda rafa'nya dengan alif, tanda nasabnya dengan ya. Ini belum ya. Jadi intinya adalah isnani ini bisa menjadi isnai ya, dan nunnya dibuang. Maka intinya adalah alif di sini hamzah wa wasal. Kalau dia berada di tengah kalimat seperti ini, maka alifnya tidak dibaca. Ya. Contoh yang lain sama isnatani. Kalau isna ini menunjukkan mudzakkar, isnatani menunjukkan muannas. Kemudian alif lam syamsiyah dan alif lam qamariyah. Intinya kalimat apapun yang dimasuki alif lam, maka itu sama namanya hamzah wa wasal. Contoh pakai alif lam apa? Zalikal kitabula roy bafih. Zalikal kitabula roy bafih. Zalikal. Nah, bukan dibaca zalika al kitabu, tetapi zalikal kitabu. Alifnya tidak dibaca. Tetapi kalau dia di awal kalimat, maka alifnya dibaca menjadi al-kitabu. Contoh ulang bikin jumlah misalnya. Al-kitabu jadidun. Nah, artinya apa? Kitab itu baru. Maka dibaca a-nya. Ya, al-kitabu jadidun. Dibaca fathah. Tetapi dari sisi penulisan dia tetap tidak ditulis. Tetapi kalau di apa sisi ucapan, karena dia posisinya di awal kalimat, maka dia dibaca fathah alif lam ini. Al-kitabu. Sama seperti kalimat Allah ada alif lamnya. Nah. Contoh Allahumma. Kalau di awal kalimat kita baca a-nya Allahummaghfir, Allahummastur aurati ya. Tetapi kalau dia berada di tengah kalimat, summa Allah, jangan Allahumma, Allahu aja. Apa contohnya? Was'alillaha idza sta'anta fasta'in billah. Apa? Idza sa'alta fas'alillah. Nah, jika kamu meminta, maka mintalah Allah. Fas'alillah. Fas'alillah. Asalillah. Kenapa alifnya ini enggak dibaca? Karena dia berada di tengah kalimat. Dia namanya hamzah wa wasal. Kalau dia berada di awal kalimat Allahnya, maka dibaca Allahu Akbar. Pian bertakbir hendak sembahyang, dibaca enggak alifnya? Dibaca Allahu Akbar. Tetapi kalau dia berada di tengah kalimat minallahi, tidak dibaca alifnya. Summallahi, billahi, bukan bi Allah, bukan min Allah, tetapi tidak dibaca. Itu namanya apa tadi? Hamzah wasal. Kalau dia berada di tengah kalimat tidak dibaca, kalau berada di awal kalam atau kalimat maka dia dibaca. Tetapi diperhatikan sisi penulisan tidak ditulis harokatnya. Bisa dipahami? Ya. Itu namanya hamzah hamzah wasol ya. Nanti ada namanya hamzah koto. Hamzah wasol dulu. Mana tadi halaman berapa? Ya. Nah, kemudian Nahpian baca bagaimana yang benar tentang hamzah wasal ini. Jadi halaman berapa? Halaman 32. Judulnya Iqra ma yali mura'iyan qawaida nutqi hamzatil wasli. Bacalah ma yali kalimat-kalimat yang berikut. Mura'iyan disertai menjaga kaidah-kaidah pengucapan hamzah wasal. Bagaimana yang benar hamzah wasal? Ya, nomor satu, silahkan. Siapa gilirannya? Ya. Ibnu Muhammadin. Nama kota Irak. Fil. Fil Aroki. Irak. Fil Iroki. Kosakata baru berarti. Fil Iroki. Wabnu Hamidin fil Hamid. Fil Hind. Fil Hindi. India, ya. Masya Allah. Jadi sebagian besar yang sudah bisa membaca ya tanpa harokat di sini. Ibnu Muhammadin, anaknya Muhammad, fil Iraki, di negeri Irak. Di negeri Irak. Wa bnu Hamidin. Nah, alifnya di sini alif apa bu namanya? Hamzah wa sol. Kalau dia berada di tengah kalimat maka tidak dibaca. Wa bnu Hamidin fil Hindi, dan anaknya Hamid di India. Anaknya Muhammad di Irak, jar. Anaknya Hamid di India. Ya, silakan berikutnya jawab nomor 3. Zahaba ibnu Tajir. Langsung disambung. Zahaba ibnu. Ya. Zahaba ibnu Tajiri ila suqi. Ila suqi. Ila suqi. Artinya apa, Bu? Telah pergi. Telah pergi pedagang itu. Ibnu, dari anaknya. Oh, anak pedagang itu dari toko. Ila ke? Ke toko. Suq, pasar. Ke pasar, ya. Ulun-ulang. Telah pergi anak pedagang itu, anak laki-laki ya ibnun, anak laki-laki pedagang itu ke pasar. Jadi bacaannya yang benar zahaba bnu, alifnya tidak dibaca karena posisinya berada di tengah kalimat. Karena dia hamzahnya hamzah wasal. Zahaba bnu at-tajiri ila suqi, ya. Berikutnya gilirannya nomor 2. Kharaja bnu Nuttabibi minal baiti. Ya, artinya apa? Telah keluar anak dokter itu dari rumah. Ya. Kharaja Nuttabibi minal baiti. Ya, ditekankan juga kalau kita baca itu alif lamnya ditekankan. Ini syamsiyah kah qamariyah kah? Jadi kharaja Nuttabibi, ya, pakai tasydid. Silakan yang berikutnya gilirannya nomor 4. Ismul Muhandisi, ya. Faisalu Wasmutobibi Mas'udu. Ya, masya Allah. Ismul Muhandisi Faisalun Wasmutobibi Mas'udun. Nama arsitek itu Faisal. Bukan Ustaz Faisal ya. Nama arsitek itu Faisal. Dan nama dokter itu Mas'ud. Nah, ini ada kalimat ismun. Ismun itu termasuk alifnya adalah alif atau hamzah wasol. Di awal kalimat dibaca ismul muhandisi. Tetapi ulun-ulang, kalau penulisan maka tidak ditulis baris kasrah. Ismu enggak ditulis baris kasrah. Kemudian ismul muhandisi Faisalun wasmul tabibi Mas'udun. Naam. Berikutnya gilirannya nomor 6. Nomor 6. Sengaja lompat-lompat. Ini gelok, Mas, mulai. Nomor 6. Ini gelok. Ibnu Man'an Ta. Min. Ya. Man anta. Iya anta. Terus? Ana benul wazi. Wazi. Wazi. Barisnya apa wazi? Harokat akhirnya apa? Wazi. Waziri. Ya waziri karena dia beridofat. Ya. Ibnu man anta. Ana benul waziri. Ibnu anak man anta. Anak siapa kamu? Yang ditanya adalah seorang laki-laki ya. Ada kenanakan. Kalau ujar kita ibnu man anta. Ikam anak siapa? Lalu ujar anak tadi. Ana benul waziri. Saya anak menteri. Anak orang harap sekalinya anak menteri. Waziri itu menteri. Ya. Bukan menteri kawannya dokter itu lain ya. Menteri jabatan. Menteri ekonomi, menteri sosial, menteri agama itu namanya wazir. Anak menteri. Ya. Bukan menteri di bawah dokter kada. Tetapi menteri jabatan tinggi. Kemudian perhatikan. Al-kalimatul jadidah, kosakata yang baru. Yang pertama ar-rasulu. Nah, ar-rasulu ini bisa maknanya umum, utusan. Contoh ulun mengutus kawan, maka kawan ulun ini namanya rasul, seorang utusan. Jadi makna rasul ini umum. Ada maknanya adalah rasul yang maknanya utusan, ulun mengutus seseorang ke tempat sana, maka dia namanya rasul utusan. Tetapi rasul makna khusus yaitu adalah seorang rasul yang diberikan wahyu untuk menyampaikan risalah. Maka itu adalah rasul, Rasulullah, Nabi Muhammad, Nabi Nuh dan seterusnya. Jadi rasul ini ada yang maknanya umum dan ada yang maknanya khusus. Kalau umum ya semua utusan, presiden mengutus menterinya, nah maka menteri tadi namanya adalah seorang utusan. Tetapi makna khusus Allah memberikan risalah kepada seorang manusia, maka dia disebut rasul, utusan dari Allah Subhanahu wa taala untuk berdakwah. Kemudian Al-Ka'bah, yaitu Ka'bah atau Baitullah yang ada di Mekah sana. Al-ismu artinya apa? Nama. Nama. Al-ibnu anak laki-laki. Al-ammu paman, tapi dari pihak mana? Abah. Al-khalu artinya paman dari pihak mama. Al-hakibah artinya apa? Tas. Jadi tas sekolahan yang inya bawa buku yang barat tuna, itu namanya hakibah. Itu namanya hakibah. Jadi tas ransel buat buku yang dibawa dosen, yang dibawa guru namanya hakibah. As-sayyaratu artinya mobil. As-syari'u jalan raya. Mughlaqun tertutup. Tahta di bawah. Nah, tahta ini selamanya barisnya nasab fathah karena dia termasuk apa namanya? Zorof tahta. Hunaka artinya apa? Hunaka di sana. Hunaka di sana. Kalau di sini huna saja tampaka, kalau di sana jauh hunaka. Jadi di sini ada kosakata tentang isim isyarat, isim yang menunjukkan isyarat, kalimat yang menunjukkan isyarat, ya. Yaitu hunaka. Hunaka. Apa arti hunaka tadi? Di sana. Di sana ini dekatkah jauhkah? Isyaratnya jauh. Kalau huna saja tampak, ini juga isyarat, tetapi maknanya dekat, makanya diterjemahkan dengan apa? Di sini. Nah, hunaka di sana menunjukkan jauh, di sana ada kebakaran, di sini ada kebanjiran. Nah, ya, jadi menunjukkan jauh di sana hunaka, menunjukkan jauh dekat huna artinya di sini. Ini namanya adalah isim isyarat. Isim yang menunjukkan isyarat. Atau kalimat yang menunjukkan isyarat. Isyarah. Nah, perhatikan. Kalau ulun menulis isyarat, ulun pakai ini. Pakai hamzah ini. karena dia bukan hamzah wasal, tapi namanya hamzah kotok, itu belum sampai nanti. Makanya penulisan bahasa Arab itu, kalau kita membuat skripsi dalam bahasa Arab atau tesis atau disertasi, maka harus memperhatikan apakah dia hamzah wasal atau bukan. Kalau dia hamzah kotok namanya, yang satunya ya hamzatul qat'i, hamzatul qat'i, maka wajib harus ada tanda seperti S ini. Kalau dia kasrah maka posisinya di bawah. Kalau dia fathah atau dhammah maka posisinya di A, di atas. Ini namanya hamzah qata. Ketika hamzah qata ini tidak dia tulis tanda ini, kalau skripsi disalahkan dosen. Skripsi bahasa Arab ya. Contoh misalnya kalimat apa yang ada hamzah qata-nya? Aslama yuslimu, aslama masuk Islam. Dia telah masuk Islam. Maka wajib dia ada ininya. Ada tanda hamzahnya. Nah, kalau si mahasiswa tadi menulis seperti ini, aslama, maka disalahkan dosen. Karena ini dianggap hamzah wasol, bukan hamzah koto. Itu penulisan sudah salah, sudah kalau skripsi atau disertasi. Mana tadi? Ya, perhatikan di bawahnya. Saya rotun satu kalimat, mudarrisun dua kalimat, digabung menjadi satu yang maknanya adalah kepemilikan. Maka yang kalimat pertama namanya mudhof, kalimat kedua namanya mudhof ilaihi. Jadi di penghujung pelajaran dirangkum lagi, dikhulasah lagi pelajaran yang kelima ini, yaitu tentang mudhof dan mudhof ilaihi. Ketika dua kalimat disandarkan menjadi satu, pertama kalimat sayyarah satu kalimat, sayyaratun, ustadzun satu kalimat lagi, digabung disandarkan menjadi satu, maka maknanya adalah kepemilikan, menjadi sayyaratu ustadzin, mobilnya seorang ustad, sayyaratu. Nah, ustad pun sama, hamzahnya hamzah kotok. Jadi harus ada tanda seperti ini. Nanti insyaallah ada penjelasan seperti ini. Ustadzin. Ini namanya kalimat pertama mudhof. Kalau mudhof tidak boleh pakai tanwin dan tidak boleh pakai alif lam. Ya. Kemudian kalimat yang kedua namanya adalah mudhof ilaih. Maka mudhof ilaih wajib majrur, wajib dijarkan. Dijarkan yaitu di sini dengan kasroh. Ustadzin. Kalau dia pakai alif lam, sayyaratul ustadzi. Nah, kalau dia pakai alif lam, dia wajib majrur dengan kasrah. Itu namanya idofat. Kalimat pertama namanya mudof, tidak boleh pakai tanwin dan pakai alif lam. Kalimat kedua namanya mudof ilaih, harus dijarkan atau baris kasrah. Ya. Nah, sampai di sini ada pertanyaan, masih ada waktu 4 menit lagi. Kayaknya kita sampai di sini aja ya. Kemudian latihan apa pelajaran ke-6. Nah, sampai di sini ada pertanyaan. Kalau kada ulun yang betakun. Jadi ulun tulis teks yang panjang, pian baca. Yang ada hamzah wasolnya, yang ada pertanyaannya ya. Ada waktu berapa tuh? 4 menit lah. Ya, silakan kalau ingin bertanya. Ada? Hah? Ada, silakan. Oh, enggak ada. Yang hadir berapa orang, Bu, di sana kira-kira? Absennya berapa? 20 ada? Masya Allah, banyak lah. Jadi bahasa Arab itu memang ujian terbesarnya adalah istiqomah. Itu ujian rata-rata orang yang membuka, makanya di Banjarmasin ini jarang orang membuka bahasa Arab, lebih banyak bahasa Inggris. Karena istiqomah itu susah untuk mengajar bahasa Arab. Gurunya ngalih juga, muridnya juga ngalih. Asalnya 10, tinggal berdua aja misalnya. Nah, jadi memang ujian terbesar belajar bahasa Arab ini adalah keistiqomahan. Kenapa susah untuk istiqomah, ya? Atau banyak hilangan, ampihan, tunggal ikungan? Dikarenakan bahasa Arab itu bab demi babnya saling berhubungan. Tatkala misalnya di bab pertama dia enggak hadir, kadang bingung di bab yang kedua atau ketiga. Ini apa ajar? Padahal sidin kada hadir cuma sekali aja. Ini apa namanya? Ditakutkannya seperti itu. Maka kalau kita enggak hadir di pertemuan sakit misalnya, maka di pertemuan itu dia harus bertanya supaya jangan bingung tatkala masuk ke pembahasan berikutnya. Karena terkadang bahasa Arab itu pembahasan pertama kedua masih berhubungan dengan pembahasan berikut-berikutnya. Jadi kalau kada hadir sekali, nanti kadang bingung ini tentang apa. Maka harus betakun lawan yang hadir, ya. Jadi menuntut ilmu pun kada mesti harus di masjid. Pian murojaah betakun lawan kawan yang paham itu juga menuntut ilmu, ya. Jadi usahakan bahasa Arab ini tetap istiqomah, ya. Karena itu yang paling sulit istiqomahnya. Ya. Nah, tinggal semenit lagi Run Pandir tadi. Ya, ada lagi pertanyaan? Kereda. Ya. Jadi insyaallah kita belajar nanti di pelajaran ke-6. Nah, ini tentang isim isyarat lagi. Tetapi yang digunakan adalah kalimat hadhihi. Kalau hadza itu isyarat yang artinya ini, tetapi untuk pemakaian muzakkar laki-laki. Tetapi kalau hadhihi yang artinya ini juga, tetapi dipakaikan untuk pemakaian muannas atau perempuan. Itu minggu per minggu ke depannya kita akan belajar insyaallah taala. Ya. Sudah habis waktu kita 90 menit. Ini yang bisa ulun sampaikan, ya, semoga bermanfaat. Salah khilaf ulun mohon maaf. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.